إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Nah, insyaallah kita masuk pada bab ar-rabi' fi sifatil haji wal umrah, tentang tata cara haji dan umrah. Qala al-aslu 'inda ahli al-'ilmi fi sifatil hajj hadits Jabir al-masyhur. Hukum asal yang diambil oleh para ulama tentang sifat haji yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bersandar terhadap hadis yang diriwayatkan oleh Jabir yang dikeluarkan oleh Imam Muslim yang masyhur tentang perkara ini. Ini sandaran para ulama tentang kaifiyatul haji wal umrah, tentang tata cara pelaksanaan manasik. Wa qad tatabba'na ar-riwayat as-sahihah as-sabitah 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kami telah meneliti riwayat-riwayat yang sahih yang tetap keberadaannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatalakhkhasa lana min majmu'iha as-sifatu taliyah, maka teringkas, terangkum untuk kita dari keseluruhan riwayat tadi sifat yang berikut ini. Qala idza wasala muridun nusuki ilal miqat fa innahu yustahabbu lahu an yaktasil. Ini apabila seseorang yang hendak melakukan manasik umrah atau haji, kemudian dia sampai ke miqat, ini miqat makaniyah, tempat untuk start haji. Miqat ini tempat untuk start. Fa innahu yustahabbu lahu an yaktasil, termasuk dari sunnah yang dilakukan di miqat. Biasanya kalau di kita ke Madinah dulu, jadi Jeddah, mereka singgah ke Madinah untuk tar dari sana. Ini miqatnya Ahlul Madinah. Di sana mandi. Wa ya'khudhu ma yahtaju ila akhdihi min sya'rin yahillu akhduhu ka sya'ril ibti wal anati wasyarik wa yukallimu adhafirahu wa yatajarradu ar-rajulu minal makhid wa yatatayyabu fi badanihi qabla niyyati dukhuli suf. Dia mengambil apa yang perlu untuk diambil, karena selama dia menunaikan ibadah haji maka tidak boleh dia menyentuh, dalam artian menyentuh di sini mengambil dari kuku, rambut, ya, dan yang lainnya. Maka ketika dia di miqat memperhatikan perkara ini, rambutnya dia cukur, baik rambut kemaluan, rambut ketiak, atau rambut yang di kepala kalau seandainya kepanjangan yang mengganggu hajinya, maka diambil. Kemudian dia memotong kuku karena kadang mengganggu selama perjalanan haji, kalau kukunya panjang mengganggu. Kemudian dia melepas baju yang ia kenakan, melepas baju yang ia kenakan yang sifatnya mukhayyad, yang terjahit dengan belahan badan. Kemudian dia boleh memakai minyak wangi, tetapi sebelum masuk niat untuk haji. Jadi dia masih bebenah dan belum mengucapkan niat. Wa yalbasu ar-rajulu izaran wa ridaan nadhifain abyadain. Kemudian setelah bebenah, dia mempersiapkan dua baju. Kalau sekarang baju umrah ma'ruf. Kalau zaman Nabi tidak ada baju khusus umrah, tetapi hanya sarung dan selendang. Tapi selendang yang lebar. Kalau sekarang ma'ruf baju umrah, walhamdulillah bisa didapat di mana-mana. Nah, setelah selesai siap-siap semuanya, yang memakai baju umrohnya, Wa tahrumul mar'atu fi ma sya'at min thiyab. Adapun untuk wanita, maka dia ihram, nusuk, memakai baju yang ia kehendaki. Berbeda dengan laki-laki kalau perempuan. Kalau perempuan silahkan memakai baju. Taib, kecuali apa? Cadar dan kaos tangan tidak boleh. Tidak boleh pakai cadar. Nah, terus bagaimana untuk menutupi mukanya? Maka dia pakai terusan yang dari atas. Biasanya ada kerudung yang dia tutupannya dari atas ada. Ini kerudung Yaman, biasanya seperti itu. Wa yughatti ar-rajulu katifaihi biridaihi. Seorang laki-laki menutup kedua punggungnya, kedua pundaknya dengan selendangnya tadi, dengan diselimutkan. Wa yuhillu bi nusukihi alladhi yurid. Kemudian dia mulai ihlal, mengucapkan niat. Untuk apa dia melakukannya? Untuk umrah atau untuk haji? Wal afdal an yakuna ihlaluhu idza stawa ala dabatihi. Dan yang paling afdal dia memulai niatnya itu apabila sudah duduk di atas kendaraan, duduk di atas bis yang hendak dia tumpangi untuk menuju Mekah. Wa in kana al-muhrimu yakhafu min a'ikin. Kalau seandainya orang yang hendak haji tadi takut ada halangan, ya yamna'uhu min itmami nusukihi, yang mencegah untuk kesempurnaan haji. Ima di jalan terganggu dengan rusaknya kendaraan atau dengan perampok atau dengan sakit, ya kamaradin au quta' tariq, sakit atau perampok au nahwu dzalik atau yang lainnya, fa inna yashtarit, yang melakukan istirat. Istirat itu pengupan sebagaimana disebutkan dalam hadis. Apa? Ya. Anna mahilli haitsu habastini, habasatni. Sesungguhnya mahal tempatku untuk keluar dari haji adalah tempat aku tertahan di situ. Istirat namanya. Jadi kalau kita belajar tentang kitab haji, kemudian di sana disebutkan istirat, maksud daripada istirat itu bukan persyaratan, tetapi apa? Istirat adalah seseorang mempersyaratkan pada dirinya kalau seandainya ada penghalang untuk menyempurnakan haji, maka dia jadi halal. Halal itu sudah keluar dari hajinya, sudah keluar dari hajinya dan tidak diperintah untuk menyempurnakan dan tidak membayar apa-apa. Nama istirat. Ini biasanya untuk wanita, biasanya untuk wanita ini. Kenapa? Karena untuk haid, ketika dia haji kemudian haid. Baik. Wa yustahabbu an yakuna 'inda ihlalihi mustaqbilan al-qiblata wa yaqulu Allahumma hadhihi hajatun la ria'a fiha wa la sum'ah. Dan disunnahkan ketika melakukan niat haji dia menghadap kiblat dan dia berucap, ya Allah, haji ini adalah haji yang ikhlas, tidak ada riya dan tidak ada sum'ah, pengen didengar. Kalau umroh, ya Allahumma labaika umrotan la riya'a fiha wa la sum'ah, labaika Allahumma hajjan. Wa yashra'u fi talbiyah. Kemudian diperintah setelah dia mengucapkan niat, dia di atas kendaraan, kemudian diiringi dengan talbiyah, labaika Allahumma labaik, labaika la syarika laka labaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Nah ini. Baik, jadi dia berbenah pakai baju ihram, niat, kemudian talbiyah ketika sudah di kendaraan. Wa kana sahabatu yazidun labaika dal ma'arij labaika dal fawasil. Boleh menambah tidak pun tidak mengapa. Wa yasunnu an yarfa'u sawtahu bit talbiyah. Ya, sunnah untuk diangkat. Labaik Allahumma labaik, diangkat. Fa kata istahabba lahu an yaktasil. Ya, perjalanan antara Miqat dan Mekah tadi kalau sudah sampai dia mandi. Kalau memungkinkan dia mandi. Karena di sana sudah ya. Biasanya kalau sudah musim haji ini subhanallah tidak ada tempat kecuali penuh. Tidak ada tempat kecuali apa? Diisi orang. Fa idza arada an yatufa ittaba'a ar-rajul bi an yakshifa an katifil aiman. Jadi ketika perjalanan dari Miqat tadi sampai ke Mekah, kalau masih bisa istirahat dan mandi-mandi dulu. Ya, kemudian dia pakai baju ihramnya kembali, tapi kalau enggak bisa langsung menuju pintu yang terdekat ya, Hajar Aswad. Biasanya ada pintu di sana, pintu yang paling terdekat di arah Hajar Aswad, ada pintu di situ. Jadi pintu banyak. Ya, tapi dia memilih pintu masuk yang dekat dengan Hajar Aswad, kemudian dia mulai dari situ. biasanya nanti kalau ada pembimbing akan dikasih tahu, ini biasanya memang sudah ma'ruf jalan itu. Kalau dia hendak tawaf, maka dia melakukan ittiba. Apa ittiba? Yaksifu an katifihil aiman, pundaknya yang kanan disingkap. Wa yughatti katifahu al-aisar biridaihi, kemudian yang kiri ditutup. Jadi awal tadi dia diselimutkan. Nah, ketika sudah sampai Mekah, yang sini singkap, taruh di bawah. Jadi yang ditutupkan di kanannya diambil, taruh di bawahnya. Jadi sini tersingkap. Namanya ittiba ini. Di antara hikmah daripada ittiba adalah itharul quwah, menampakkan bahwa kaum muslimin itu kuat. Ya. Taib siap untuk berperang. Di antara daripada hikmah persyariatan ittiba, ketika alasan sudah hilang maka jadilah syariat setelahnya. Wa yashtaritu ay yakuna halut tawaf mutawaddian, disyaratkan keadaan tawafnya dalam keadaan suci. Tidak boleh dalam keadaan batal. Kalau batal, pergi. Kalau batal, pergi. Kemudian di naam, ulangi. Baik. Jadi ini tawaf seperti sholat, wajib untuk wudu. Wa istahabbu an yastalimal hajaral aswad wa yuqabbiluhu, hukumnya mustahab menyentuh dan mencium Hajar Aswad, bukan wajib. Ya, kalau seandainya terjadi zihham penuh, tidak boleh berdesak-desakan sampai mungkin berkelahi, ini banyak. Ya, di samping Hajar Aswad orang berkelahi itu banyak. Ini ma'ruf ya, mutawatir khabar ini dari orang-orang yang berangkat haji. Kenapa? Sebagian mereka menganggap inilah keutamaan. Ya, inilah keutamaan. Bahkan hal ini pun disebutkan oleh Umar bin Khattab, lau ya wallahi anni la'alamu annaki hajarun, demi Allah aku ini tahu engkau sekedar batu. Ya, la yanfa' wa la yadur. Tidak ada manfaat dan tidak ada apa? Kemudaratan. Kalau seandainya aku tidak melihat Rasul menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Ini sebagian nas beliau untuk memperingatkan manusia bahwasanya mencium Hajar Aswad hukumnya mustahab. Tidak ada istilahnya suatu keutamaan yang besar sampai harus berkelahi. Fa illam yumkin hudzalika istalamahu biyadihi. Kalau misalkan enggak bisa mencium, enggak bisa menyentuh, maka di apa namanya? Sentuh dengan tangannya. Kalau bisa, kalau enggak bisa maka cukup takbir. Ya, cukup melambaikan tangan. Ya, cukup melambaikan tangan ketika melewati Hajar Aswad. Wa qabbala yadahu, ya dia menyentuh Hajar Aswad dan dicium tangannya kalau bisa. Wa in wa nibtada at-tawaf, wa illam yumkinhu dhalika yashiru ilaihi biyadihi, kalau enggak mungkin cukup mengisyaratkan. Wa la yuqabbiluhu, dan tidak menciumnya. Wa yaf'alu dhalika inda kulli shaut, dan dilakukan setiap kali tawaf. Jadi satu dari Hajar Aswad, satu ya apa namanya melambaikan tangan, dua melambaikan tangan, terus seperti itu. Baik. Wa yabda'u kullu sautin bitakbir, setiap hendak tawaf dia mulai dengan takbir. Ya, melambaikan tangan ke Hajar Aswad, kemudian Allahu Akbar, tawaf. Ya, setelah sampai lagi melambaikan tangan Allahu Akbar, tawaf lagi, terus seperti itu. Wa in ibtada at-tawaf bi bismillah wallahu akbar fahasan, tapi kalau dia pengin menambahi dengan ucapan bismillah Allahu Akbar, ini baik. Wa idza ataruknul yamani, kalau sudah sampai rukun yamani itu tiang sebelum Hajar Aswad. Jadi Ka'bah itu ada 4 tiang, 1 2 3 4. Nah, rukun yamani ini tiang sebelum apa? Apa Hajar Aswad. Ini rukun yamani, ini Hajar Aswad. Ini Hujur Ibrahim. Ini apa namanya? Hujur ini namanya kamar Ibrahim atau Hujur Ismail, disebut Hujur Ismail atau Hujur Ibrahim. Maka dia berdoa kalau sudah sampai di rukun yamani. Kalau bisa disentuh, disentuh. Kalau bisa dicium, tapi tidak dicium. Ini kalau rukun yamani, ini tiang sebelum Hajar Aswad. Pojokan sebelum Hajar Aswad, pojokan sebelum Hajar Aswad, maka disentuh kalau mampu, tapi enggak dicium. Kalau tidak bisa untuk menyentuh wa in lam yumkinhu istilamuhu fa innahu la yushiru ilaihi, tapi kalau enggak mampu untuk menyentuh maka tidak berbuat apa-apa. tidak melambaikan tangan, tidak pula takbir. Wala yukabbir wa yaqulu baina ruknain, tetapi dia disunnahkan untuk mengucapkan di antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Wa huma ruknul Yamani wa Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi pojokan Ka'bah sebelum Hajar Aswad, nah ini namanya rukun Yamani, ini Hajar Aswad. Nah, di antara perjalanan ini apa? Disunnahkan kita untuk membaca doa tadi, Rabbana atina ila akhirihi wa yad'u fi batni tawafi masya. Dan dia berdoa sisa dari tawafnya dengan apa yang dia inginkan dari doa, doa kebaikan dunia dan akhirat. Ketika sampai di rukun Yamani, jalan ke Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, melambaikan tangan lagi sampai Hajar Aswad, kemudian Allahu Akbar, doa semamunya. Nah, kemudian sampai rukun Yamani, Rabbana atina fid dunya hasanah, terus sampai Hajar Aswad, melambaikan tangan lagi, bismillah Allahu Akbar, tawaf lagi, berdoa dengan apa yang diinginkan. Sampai rukun Yamani, doa lagi, Rabbana atina fid dunya hasanah, terus seperti itu. Nah, haji itu memang praktek. Kalau enggak praktek, teori seperti ini kadang bias, pemahamannya itu kurang jelas. Tapi kalau langsung praktek, biasanya sekali langsung paham. Demikian juga sholat, terkadang kita tiap hari sholat, kadang masih saja ada yang salah, apalagi haji. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. La ila akhirih tadi. Wa yustahabbu an yarmula fil aswati tsalatsatil ula. Yarmul itu lari kecil. Kalau mampu, ini pun masya Allah pada hari ini sudah tidak mampu. Semakin banyaknya orang yang naam paham dengan agama, sekitar Ka'bah itu nggak ada sepinya sekarang, nggak ada sepinya. Bahkan ada sampai orang yang memang sengaja untuk di situ, nggak mau keluar-keluar. Ya, sengaja ya tawaf di situ setiap hari hanya sekedar untuk beribadah kepada Allah. Kalau sekarang seperti apa, muqaddimatul masjid, depan-depan masjid itu hampir sekarang penuh, sampai ada bikin kemah di situ. Nah, saking ingin mendapatkan keutamaan, jadi ya demul lari-lari kecil di antara apa, tiga putaran pertama kalau masih ada tempat maka dia lari-lari. Waramal fauqal masyidun al-adu, ramal itu di atas jalan dan di bawah lari. Wayam syifil arba'ah, dan sisanya yang empat tawafan dia berjalan. Fa'idha tama sab'ata aswatin ghatta katifaihi biridaihi, kalau sudah sempurna semuanya tujuh putaran tutup kembali, diselimutkan. Thumma nafidha ila maqam Ibrahim, kemudian dia menuju maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim itu batu, ya, maqam Ibrahim itu batu yang menjadi mujizatnya Nabi Ibrahim ketika hendak membangun Ka'bah. Jadi batu ini bisa naik dan turun, ya. Di batu ini diinjak oleh Nabi Ibrahim dan mengantarkan Nabi Ibrahim kemanapun dia hendak apa namanya membangun Ka'bah ini. Kadang naik, kadang turun, menyusun batu ke atas, terus batunya naik lagi, terus seperti itu. Ini sampai terlihat dalam makom itu, dalam sejarah Makkah itu terlihat telapak kakinya Nabi Ibrahim. Yang kita pahami makom dulu itu kuburan, tetapi ternyata makom itu batu yang dipakai untuk pijakan Nabi Ibrahim yang mengantarkan beliau untuk menata batu-batu Ka'bah. Kalau kita lihat, zaman dulu belum ada besi tiang untuk dirakit kemudian seperti sekarang, ya, padahal Ka'bah itu sekian meter tingginya, ya, puluhan meter. Baik, tidak mampu seorang untuk menata batu sebesar yang ada di Ka'bah kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika selesai dari tawaf, dia langsung menuju makam Ibrahim, dekat dari situ. Kalau kita ya di sana mungkin kelihatan makam Ibrahim yang seperti apa namanya? Lingkaran seperti masjid dan tengahnya itu makam Ibrahim. Sekarang pun enggak mampu kita berjubel di sana. Berjubel di sana orang yang ya karena banyak orang tawaf tadi. Kemudian dia membaca wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla. Mereka menjadikan tempat makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Sholat dua rakaat di belakang makam kalau mampu, ya kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa, dimanapun dari masjid tadi dia sholat nggak apa-apa. Ya krofil ula bisuratil kafirun wasithaniya bisuratil ikhlas. Seperti apa sholat subuh, sholat subuh. Fa'ilam yatamakan minna sholati khalfal maqami lizihamin wa nahwihi sholla fi ayyi makanin min masjid. Kalau nggak mampu maka dimanapun tempatnya, yang penting masih dalam lingkungan Ka'bah, di masjid situ maka boleh. Wa ada tawaf wa tawaful qadum lil mufrad. Tawaf yang dia lakukan ini ketika dia sampai dikatakan dengan tawaf qadum. tawaf kedatangan. Untuk haji mufrad yang meniatkan hajinya haji semata, tidak ada umroh, pokoknya haji saya niatnya haji tok, namanya haji mufrad. Dan juga wal qarin, haji qarin, haji yang dibarengi dengan umroh, sekalian haji sekalian umroh, ya, dua niat. Wa tawaful umroh lil mutamatti, dan tawaf umroh bagi orang yang mutamatti, jadi dia umroh dulu baru kemudian haji. Ya, terkadang kita sampai Mekah itu belum tentu pas 8 Dzulhijjah, tapi mungkin sampai di situ mungkin 6 Dzulhijjah atau 7 Dzulhijjah, menunggu haknya kita tawaf dulu di situ. Ya, kalau untuk yang mufrad dan qarin maka tawaf qodum, ya, tawaf dalam artian kedatangan kita sebagai atahiyatul masjidnya lah kalau untuk masuk masjid. Tapi ya, kalau kita yang mutamatti meniatkan dua niat, umroh dulu baru kemudian haji, namanya mutamatti. Tapi kalau qarin, haji sama umroh jadi satu. Kalau mufrad, haji saja, enggak ada umrohnya, niatnya haji saja. Nah, bagi keduanya ini apa tawafnya tawaf qodum. Ya, tetapi kalau untuk yang umroh maka tawafnya untuk tawaf umroh. Dia datang umroh dulu, selesai baru kemudian nunggu tanggal 8 pergi ke Mina. Terbayangkan enggak ini? Ya, istilahnya itulah, teorinya seperti itu. Teorinya seperti itu. Jadi kalau di sana tempatnya itu enggak terlalu luas ya, tempat di sana enggak terlalu luas. Kalau antum lihat nanti di Google itu lihat tempatnya. Jadi Ka'bah itu di tengah-tengah, Mina itu cuma sekedar mengelilingi saja tempat-tempatnya itu, enggak sampai jauh. Karena apa sudah perluasan apa namanya? Pembangunan, apalagi sekarang terus diperluas. Jadi enggak tampak sampai sa'i baina Safa wal Marwah pun kita enggak melihat bukitnya mana. Ketutupan bangunan. Ya, ketutupan bangunan. Sudah enggak kelihatan mana bukitnya, mana Safa, mana Marwah, enggak kelihatan. Ya, kalau mau minum air Zamzam ke belakang dulu, ke bawah dulu. Ke basement lantai bawah, baru di situ kita minum. Kelihatan baru sumurnya. Atas sudah keran semua itu. Sudah enggak ada, sudah enggak kelihatan. Kalau kita enggak ada pemandu, kita enggak akan tahu di mana sumur air Zamzam, mana Safa, mana Marwah, enggak tahu. Ya, saking sudah ketutup gemerlap ya, bangunan yang masyaallah. Baik. Kemudian setelah selesai sholat, ya, sholat jadi tawaf, sholat kemudian minum air zamzam. Tsumma yasra'lahu an yashraba min zamzam, minum kurang banyak air zamzam. Wa yasubbu 'ala ra'sihi, dikuyurkan ke kepalanya. Tsumma yarji'u ilal hajaril aswad, kemudian dia kembali ke hajaril aswad kalau bisa. Wa yastalimuhu in tayassar, kemudian dia sentuh, dia cium kalau mampu. Tsumma yakhruju ila safa, kemudian dia menuju safa. Kalau mampu untuk kembali ke Hajar Aswad, kalau tidak langsung ke sofa. Ya, langsung ke sofa untuk sa'i. Wa yaqra'u qaulallahi azza wa jalla inna safa wal marwata min sya'airillah, semuanya sofa, bukit sofa dan bukit marwah termasuk daripada syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma yarqas sofa hatta yaral bait, kemudian dia naik ke bukit sofa, kalau dulu teorinya naik dulu ke bukit sofa sampai melihat Ka'bah. Kalau sekarang sudah apa namanya bertingkat-tingkat. Jadi kalau kita naik sudah melihat Ka'bah di situ. Kenapa sudah bertingkat itu? Jadi sa'inya itu sudah ada di atas gitu. Bertingkat-tingkat. Ini teori yang beliau sebutkan di sini masih teori yang mensifatkan yang dulu, bukan yang pada sekarang ini. Baik, dia membaca inna safa wal marwata min sya'airillah, thumma yarqa safa hatta yaral bait wa yastaqbalul qiblah wa yarfa'u yadayhi, kemudian dia menghadap ke Ka'bah kemudian mengangkat kedua tangannya. Wa yaqulu Allahu akbar thalathan, kemudian mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Yaf'alu dhalika thalatha marrat wa yad'u bainaha tawilan, kemudian dia ucapkan zikir ini 3 kali, sekali berhenti dulu berdoa, 2 kali berhenti dulu berdoa, 3 kali berhenti dulu berdoa. Atau setelah ini selesai dulu kemudian baru berdoa, sebelum dia melakukan apa namanya sa'i berdoa dulu dengan doa yang dia inginkan. Wa yanzilu masyian ilal marwah, dia turun berjalan menuju marwah, berjalan. Wa yas'a baina milain al-ahdharaini sa'yan shadida, kemudian ketika sudah ada tanda lampu hijau, biasanya nanti kalau sekarang ada lampu hijau ya, dari situ dia mulai lari ya, seakan-akan dia tergesa-gesa untuk berjalan. sebagaimana ketika itu Maryam alaihissalam ya, ketika melihat ya, mencari air ya, seperti itu ya, seakan-akan ketika melihat di sana tampak seperti apa namanya syarab itu, karena pasir kalau kadang panas biasanya akan apa namanya menguap. Nah ini seakan-akan ada air tampak, dia lari untuk ya seakan itu air kayak Fata Morgana. Lihat dia di Bukit Marwah seakan-akan ada air, dia lari lagi. Nah seperti itu. Jadi mengenang kembali perjuangan ya Sarah atau Hajar. Ini istri dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam ketika mencari air untuk siapa? Ismail. Wa dzalika lirijal dunan nisa. Ini untuk laki-laki, bukan untuk wanita. Kalau dia sendirian, tapi kalau dia bawa istri ya ikut istrinya. Baik, mengikuti istrinya, menuntunnya. Tsumma yamshi hatta yarqal marwah, kemudian berjalan lagi sampai naik ke Bukit Marwah. Wa yasna'u 'alaiha mithlu ma sana'a 'ala as-safa, kemudian terus mengulang-ulangnya. Wa hadha saut, ini satu sa'i. Safa, Marwah satu. Marwah, Safa dua. Nah, seperti itu sampai tujuh. Jadi sekali sampai satu, balik lagi dua, tiga, sampai tujuh. Taib. Wa hadza sa'yul hajj lil mufrad wal qarin. Dan sa'i ini adalah sa'i untuk mufrad dan qarin. Wa la yatahallalani ba'dahu, dan dia belum tahallul. Dia belum tahallul. Maksudnya apa? Kalau tahallul itu kalau salatnya salam. Dia belum salam, terus masih melanjutkan. Bal yabkiyani bi ihrahima, tetapi dia tetap di atas ihramnya, di atas manasiknya. Wa huwa sa'yul umrah lil mutamatti, tetapi kalau untuk yang meniatkan umrah dulu baru kemudian haji, ini mutamatti, maka ini sa'yun untuk umrah. Dan dia boleh tahallul. Dia boleh tahallul dalam artian apa? Melepas baju ihramnya, kemudian dia pakai baju biasa, mandi apa ya adanya. Wa yatahallalu al-mutamatti'u min umratihi bi taksiri sya'rihi tsumma yalbasu malabisah. Untuk yang mutamatti, yang umrah dulu kemudian baru setelahnya haji, menunggu hari hajinya, maka dia cukur kemudian selesai. Ya, dia tahallul selesai. Jadi boleh pakai pakaian, boleh jalan-jalan. Ya, nunggu hari yang ke-8 dari Dzulhijjah atau yang dikenal dengan hari tarwiyah. Baik. Hatta idza kana yaumut tarwiyah wa huwa yaumus tsamin min Dzulhijjah, kalau sudah sampai hari tarwiyah, ahramal mutamatti'u bil hajji min makanihi, kemudian dia mulai pakai baju ihram lagi, kemudian dia meniatkan untuk haji labbaik Allahumma hajjan ya, dari tempatnya di Mekah. Minal mahalli Nabi Makkah wa qurbiha, dari tempat yang dia tinggal di situ, dari Mekah atau yang dekatnya. Wa istahabu lahu an yaf'al ma fa'ala indal miqat minal iktisal wa tatayyib wa tanadduf. Dia melakukan kembali seperti yang dia miqat tadi, mandi, cuci, bersih-bersih. Wa yatawajjahu jami'ul hujjat ila Mina mulabbiyin, kemudian dia pergi ke Mina. Ya. Hari tarwiyah 8 pagi-pagi dia pergi ke Mina. Untuk apa di sana? Wukuf. Baik. Wa yusalluna fi Mina dhuhra wal asra wal maghrib wal isya. Sampai di Mina dia salat zuhur, asar, maghrib, isya wal fajru bi qasri rubaiyah min ghairi jam'in, dengan mengqasar, meringkas yang 4 tapi enggak menjamak. Tidak dijadikan dua satu waktu. Ya, isya dengan maghrib misalkanlah, tapi tepat pada waktu-waktunya, tapi tepat diqasar, diringkas dua-dua. Tsumma fi sabihati yaumit tasi', ketika malamnya dia tinggal di Mina, pagi harinya hari yang ke-9 yasirul hajj ila Arafah, pergi ke Arafah. Mina dengan Arafah ini dekat. Wa in tayassara lahu an yanzila bi Namirah ila Zawali fahasan, tapi kalau dia mau turun dulu, singgah dulu di Namirah. Namirah ini tempat antara Arafah dengan Mina, namanya Namirah. Di situ ada masjid besar, sebagian masuk Arafah, sebagian masih Mina, namanya Namirah. Boleh di situ sampai matahari tergelincir salat duhur. Wa idza zalat syamsu khatabal imamu aw naibu khatbatan qasira. Kalau harus khutbah maka boleh imamnya khutbah. Tsumma yusalli dzuhra wal asra qasran wa jam'an fi waqti dzuhri. Kemudian di situ dia salat duhur dan asar dijamak dan dikosor pada waktu duhur. Tsumma yadkhulu Arafah, kemudian dia masuk ke Arafah untuk wukuf. Jadi wukuf di Arafah itu kapan? Tanggal 9 Dzulhijjah yang kita disyariatkan untuk puasa Arafah. Baik. Wa yajibu 'alal hajji an yatayaqqana annahu fi dakhilil hududi Arafah, tapi harus jelas ya, haji tersebut harus paham yang dia singgah tadi harus di tanah Arafah. Kalau tidak maka batal hajinya. Nah, Arafah termasuk rukun haji. Ya, banyak berdoa di Arafah dan tidak disunahkan untuk puasa seperti kita yang tidak haji, sunah puasa tapi kalau mereka tidak. Wa yastaqbilul kiblah, menghadap kiblat, wa yarfa'u yadayhi yad'u wa yulabbi, mengangkat kedua tangannya berdoa dan talbiyah. Wa yahmadullah wa yastahidu fil tadarru wa dzikri wa du'a fi dzalikal yaumil 'adzim. Ya, bersungguh-sungguh di dalam merendahkan diri, mengingat Allah, berdoa pada hari yang mulia itu. Wa afdalu ma yuqalu fi dzalikal yaum la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir wa yakunu fi dzalikal yaum muftira. Yang dia baca diperbanyak, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir, dan dia dalam keadaan tidak berpuasa supaya kuat. Subhanallah. Kalau dia mampu untuk benar-benar ya khusyuk, maka dia pulang dalam keadaan haji yang mabrur. Wa yakunu fi dzalikal yaum muftira li annahu aqwalahu 'alal ibadah wa la yazalu waqifan mutadarrian mutadallilan ila an taqruba syam wa idza gharaba idza gharabat afadha min Arafah bisakinah. Ya, kemudian dia terus wukuf, merendahkan diri, menghinakan diri kepada Allah sampai tenggelam matahari. Kalau tenggelam matahari maka dia meninggalkan dengan apa namanya? Tenang. Ya, tidak tergesa-gesa. Ya, dengan tenang. Ya, sakinah dan tidak tergesa-gesa. Wa yasiru mulabiyan hatta yati Muzdalifah. Kemudian dia menuju Muzdalifah dekat. Ya, dalam keadaan dia mulabiyan, labbaik Allahumma labbaik, sampai ke Muzdalifah. Fa yusalli bil maghrib wal isya jam'an wa yuqasirul isya. Ya, dan salat di Muzdalifah maghrib dan isya. Wa rakhasa lidh-dha'fa an yakhruju min Muzdalifah bil-lail. Adapun yang lemah, wanita yang bawa istri, yang membawa seorang wanita untuk keluar dari Muzdalifah malam hari. Wa yabqa al-qawi fil Muzdalifah hatta yusalli al-fajr. Tapi kalau yang kuat mampu berdesak-desakan, maka salat subuhnya di Muzdalifah. Baru kemudian setelah ya salat subuh, dia ya menghadap kiblat, zikir kepada Allah, takbir, tahlil sampai matahari menguning. Kemudian baru berjalan menuju Muzdalifah sebelum keluar matahari. Wa alaihi sakinah, dan tetap menjaga ketenangannya. Mulabiyan, dalam keadaan talbiyah. Wa yatalaqqatu sab'u hasayatan minat tariq, kemudian mengambil batu sejumlah 7 ya kerikil. Hatta idza ata jumlatul aqabah ramaha bisab'i hasayatin wa yukabbir ma quli hasatin wa yaqta'u talbiyah. Kemudian setelah sampai di jumlah aqabah, sebuah sumur yang di situ ada batu, dia mulai melempar jumrah. Yang pertama jumrah Aqabah pada hari keberapa? Hari yang ke-10. Ya, yang di situ disyariatkan kita untuk salat Id, kemudian menyembelih apa? Kurban. Kemudian ketika sudah melempar jumrah, dia menghentikan talbiyahnya. Sumayan har hadiyahu, kemudian menyembelih sesembelihan mustahabannya kula minhu, dicintai untuk makan darinya kalau bisa. Kadang kalau kita boro-boro bisa makan, sibuk. Wa yatufu tawafal ifadah, setelah itu dia menuju Mekah karena dekat untuk tawaf ifadah, ini rukun daripada haji. Wa yas'a sa'yul haji in kana mutamattian, kemudian setelah tawaf dia pun sa'i, au kana mufradan au qarinan walam yas'a ma'a tawafil qadum. Atau bagi yang mufrad dan yang qarin, kalau misalkan yang awal tadi dia belum tawaf, kalau sudah maka tidak tawaf. Ya, tidak sa'i. Ifadah tetap semuanya, mutamati, qarin dan mufrad, ya semuanya tawaf. Tapi kalau yang sa'i ini dilihat, kalau mutamati dia sa'i untuk hajinya, tapi kalau yang qarin dan mufrad, kalau sudah yang pertama kali maka tidak. Baik, ini diantara tata cara haji. Selesai dari situ, kemudian dia menunggu hari ke-11, 12, 13 untuk melempar jumrah. Terus kemudian setelah itu tahallul, selesai daripada hajinya, pulang. Yang mau pulang, yang mau tetap tinggal di situ maka tinggal sambil menunggu rombongan. Baik. Wa sunnah tartibu hadhil amal ar-ramyi wad-dabhu wal-falhalq awit taqsir wa in qaddama wahidan minha al-akhar fala haraj wa idza fa'ala ithnaini min thalathati amal ramil jumra al-aqabah wal-halq wa taqsir wa tawaf as-sa'i in kana alayhi sa'yun tahallala tahallul awal wa halalahu kullu shay haram alayhi bil ihram illa nisa'. Setelah tadi hari yang ke-10 tadi sudah selesai dari tawaf, ya, selesai dari sa'i. Kalau yang belum sa'i di awal pertama kali kecuali yang mutamatti, maka sudah tahallul, tahallul awal, salam yang pertama kali. Boleh semuanya untuk pakai pakaian berjalan-jalan kecuali apa? Nisa, kecuali apa? Istrinya tidak halal. Karena dia masih, ya, dalam keadaan haji walaupun sudah tahallul, sudah salam, namanya sudah salam, tapi tahallul kecil. Ya, belum diperbolehkan untuk jima. Fa idza fa'ala thalatha tahallala tahallul akbar fa yahillahu kullu syai hatta nisa. Kalau sudah melakukan tiga perkara tadi, fa in fa'ala thalathah tahallala tahallulal akbar. Kalau sudah melakukan yang ketiga, ya, yang ketiga disebutkan di atas tadi, maka dia tahallul yang sudah tahallul akbar, salam, ya, pisah dengan manasik, ya, salam terakhir untuk sholat sampai untuk mendatangi apa istrinya boleh. Nanti jadi kalau yang pertama tadi setelah tawaf, kalau dia masih sa'i maka dia tahallul dulu, ya, kalau dia belum sa'i kemudian baru sa'i. Tapi kalau sudah semuanya selesai, dia sudah lempar jumrah, dia sudah cukur, dia sudah tawaf, ya, dan dia sudah sa'i, berarti dia sudah selesai semuanya, ya, sudah selesai hajinya, tinggal menunggu nanti untuk lempar jumrah disempurnakan sampai tanggal ke-13. Hai. Kemudian dia yabid di Mina lailatul hadi asyara wa tsani asyara wujuban. Dia bermalam di Mina malam ke-11 dan 12 wajib. Kemudian yarmi jumratal tsalatsah yaumal hadi asyara badian bisughra tsumal wusta tsumal kubra. Kemudian hari yang ke-11 dia lempar jumrah yang kecil, sedang dan yang gede berurutan. Wa kadzalika fi yaumil tsanil asyara wa yabda waqtu ar-rami min az-zawali ila thul'il fajr. Waktunya setelah pada zuhur sampai tenggelam matahari. Wa idza ramal jumratu sughra sanna an yataqaddam qalan an yaminihi. Cara untuk lempar jumrah setelah kan jumrah itu berurutan, ya. Sughra kecil, yang wusta dan kubra. Jadi berurutan satu dulu, dua, tiga selesai. Balik lagi ke apa namanya hotel atau ke tempat singgahnya, nunggu besok lagi 1, 2, 3 terus sampai hari yang ke-13, kemudian setelah itu selesai pulang. Nah, disunahkan dalam melempar yang jumrah ini, setelah lempar yang pertama dia kesana berdoa dulu, kemudian baru dekati yang tengah, ya, lempar yang tengah dia ke kiri, ya, doa dulu, kemudian baru mendekati yang kanan, kemudian pulang terus seperti kanan, lempar dulu kiri ke yang terakhir, pergi selesai, ini maksudnya. Waktunya tadi setelah ada zuhur. Wa idza ramal jumrah al-wusta sunnah la qaddam yakhudhu tatashimal wa istaqbil qiblah wa yakumu tawilan yad'u rafian yadayhi wa la yaqif ba'da jumratil aqabah fa in arada an yata'ajjala fa innahu yajibu alayhi an yakhruja min Mina yawm ats-tsani 'ashara qabla ghurubi syams. Fa'in garabat alaihi syamsu fi Mina mutaran wajib alaihi mabitu lailat ats-tsalits asyara thumma idza arada an yakhruja min Makkah wajib alaihi an yatufa tawafal wada' wa yaj'alu akhir ahdihi bil baiti tawaf wa yaskutu hadha tawaf anil haidi wan nufasa. Jadi kalau dia hanya pengin mencukupkan hari yang ke-12, jangan sampai nunggu tenggelam dia keluar, ya, dia pergi dari Mekah, pergi dari Mina maksudnya. Tapi kalau misalkan sampai tenggelam matahari dia masih di Mina, wajib untuk semalam lagi, malam yang ke-13, besoknya lagi lempar jumrah. Ya, kalau misalkan kita buru-buru, maka malam yang hari ke-12 sekarang ini sebelum tadi tenggelam, kita harus keluar dari Mina. Kita harus keluar dari Mina. Tapi kalau kita masih di Mina, maka apa harus semalam ini bermalam lagi di Mina, besok lempar jumrah lagi, baru kemudian selesai. Nah, kemudian ketika dia hendak pulang, pergi ke negeri masing-masing, maka akhir daripada apa tinggalnya dia di Mekah, tawaf, namanya tawaf wada, tawaf perpisahan. Tawaf perpisahan, setelah itu dia pulang. Dan ini gugur bagi orang yang haid dan nifas ketika hendak pulang. Tidak perlu mereka tawaf wada, karena dia haid, dan haid termasuk penghalang daripada penghalang tawaf. Ini singkat, kita baca cepat karena biar yang penting ada gambaran. Adapun nanti bagi siapa yang dimudahkan untuk berhaji, maka dia belajar kembali mempraktikkan apa yang sudah dipraktikkan dari teorinya baik haji tersebut. Walhamdulillah. Baik.